connect bikin satu hati. Kita satu nyali, satu nyali wani. Connect bikin satu hati. Kita satu saja ini. Connect bikin satu hati, kita bersaudara erat sampai mati. Connect bikin satu hati, kita penuh cinta dalam satu hati. Kita bernyanyi dalam kebersamaan, kita bersukaria indahnya perdamaian. Banyak yang ini, biar saja. Banyak yang kiri, biar saja.